band wis tuwek wis ora usah. Bae dhewe wis pokoke sabar. Jenenge tegese istimewa mau piye tegese Mas Kuntel. Lah niki terop niki. Niki saking Medion niki. Oh Medion. Sumbangan, sumbangan bathukmu kuwi. Iye. Genahe lho, guru karo murid lho. Murid duwe gawe, guru ya kudu nyumbang. Eh. Nek murid duwe gawe, guru nyumbang. Wajib nih kok. Lho. Wajib sing wajib niki li sapa? Lho, ya tak ndindya murid ki ya nguwahi guru. Lah, sing bener kuwi murid takdim karo guru. Lah guru masang tenda ora mau bayar kuwi jenenge bajingan. Lah niki lak nyuwun to, Mbak? Lah nyewa ki nek sewengi. Nuwun sewu, Gus. Niki pirang dina, Mbak? Nek rong dina. 15 dina kon masang. Ora wong gegae hebat kuwi. Undang pengajian sewengi terope 15 dina. Mayare nggo parkir mata nih. Lah kuwi lak ngomong jaba aku lek mriki kan mboten. Sing penting niki kowe iki mesti diomongi maneh. Awake dhewe wis rasa ngetokne apa-apa. Terop wis teko Medion. Alhamdulillah. Wajib ini toto, Mbak. Anak iki wajib njaluk karo bapak. Lah, ngono. Aku ora ngurusi. Salah. Lah undang-undange ra ngono. Pripun? Undang-undange kuwi duwite anak kuwi duwite wong tuwa, duwite wong tuwa orang mesti duwite anak. Anak iki kurang ajar jeneng. Wong tuwa duwe omah, anak ngaku-ngaku, iki omahku. Begitu anak duwe omah, wong tuwa ora kena ngaku-ngaku. Kan asu. Kok iki ora tau dibelani lho, jeneng. Ora dibelani. Iki ora belung kuwe padha durek dening ngisor. Ya sempet cateten omongane sing iki sing penting dipotong. Nggih, nggih. Potong apane kok rumah saku iki ra genah kok. Nuwun sewu berarti niki mangke nuwun sewu. Ya tetep kudu mbayar. Oh nggih, nggih. Mboten ora gelem aku. Lah pripun, Pak? Wong mampu kok. Nyiapne terop. Apa kuwi? Lah saged, Pak? Ha iki ya tak cekek kene duwi ana tukunen. Lah. Jebles to. Anakku tak kok. Hati-hati. Aku ya mesti iki dijar ning kene kon nuku aku. Nggih, matur nuwun. Pamis perasaanmu ra penakmu ya. Nggih. Mulai kala wingi wong jenenge wong tanggal 1 acara tanggal 13 dipasang iki dhewe opo. Lah wong tertib. Ning niki apik, Mbah. Temane niki wong hubungan antara anak karo wong tuwa, guru karo murid. Kuwi apik banget. Lah kok saged? Apik banget. Soale saiki oke hubungane anak karo wong tuwa ki bubrah mung gara-gara masalah nafkah. Wong wedok iki tak kandhani ya. Senajan to percil kuwi wis dadi bojomu, kowe ora iso ngalangi tak dime percil karo mbokne. Soale awakmu kudu paham gedene percil kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Wong ngoten. Modote percil ki mboke sik sing ngodot, ora awakmu. Kowe iki karek petuk odotane. Ora pengalaman. Lah aku ora ero. Lah ngene kan awake dhewe wajib. Mila Sayyidina Ali tau ngendikan, kalau seandainya seorang anak berbuat 24 jam seumur hidupnya kepada orang tuanya, tidak bisa membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Kuwi rungokno. Mila lak kundet pengin ngrasake abote wong meteng gampang. Kowe mulih golek boto 10 kilo gantungan ning wetengmu. Engko ketemu Abah Kiron takoni, "Kowe ngopo, Tet?" "Latihan meteng." Iya wis. Kuwi penting. Penting ngono kuwi. Wedok ya abot. Mboten ya enak banget. Enek tangga kula ya sing pripun, Mbah? Salah tampa karo pake karo mboke ya. Lah pripun niku? Merantau Irian gagal. Nggih. Kalimantan gagal. Lah kok kula tekoni kok gagal terus to, Le? Marai dungone mbok ra mandi. Hus. Lah kok iso muni ngono? Lah aku arep budhal Kalimantan ke pamit mbok lho, Le. Piye mbok? Aku tak nang Kalimantan ya mbok. Ya le muga-muga nang kono ra enek apa-apa. Dadi ya wis ra gableg apa-apa mrongos ra. Salah tompo. Ora ana apa-apa. Wih, soale ngene lho, Cak. Dadi aku sakjane pengen kondo. Kaya awakmu saiki dadi pelawak kondang. Kuwi mergo dongane mbokmu le. Le mbok tenan. Piye jal sangang bulan 10 dino neng wetenge mbokmu. Mbiyen jaman gadise mbokmu kuwi melinting, melinting isusu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Model ceweknya pokoknya macan tutul. Manis cantik jalannya mentul-mentul. Luar biasa. Lah Mbah Kirun iki senengane pecel lele. Pecel lele. Penggemar cewek lemu-lemu. Empuk. Kaya kayak contohnya ini bocok. Empuk. Kula pengen. Aku nek sindian lemu-lemune seneng kok. Lha kok sakit, Pak? Uwi dikapak-kapakne ya ora iso ngrasakne ya karepmu kono cah. Aku tak goleki ngono. Menyerah. Niku jenenge setulegi. Setulegi. Setengah tua lemu ginuk-ginuk. Ginuk-ginuk apa ya kegedean kuwi. Golekane angele ram kok. Kula pengen kados Mas Kunte Cak Percil iki rang laleke mbok-mbok ne kaya dene kula rang laleke mbok kula. Begitu sangang bulan 10 dino mbuka loro bapakmu kedabikan. Gowo ning puskesmas. Kaget ta. Kaget. Wis kaget-kaget barang ya. Ora satu ku mercon iki wis kaget-kaget. Mbuka loro. Mbuka loro. Oh, enggak loro. Tekan rumah sakit nutup meneh. Masyaallah. Mun ki biasa. Bayine isin ndelok dalane, bali meneh. Akhirnya begitu kerasa meneh gawane puskesmas bah dinteni buka siji buka loro buka pitu nganti buka 15 10 maksimal 15 teneh kaya lapangan bal-balan gede banget 10 begitu mbokmu ki nglairke kuwi pilihane loro lak mbokmu sedo kuwi mati mlebu surga tanpa hisab lak awakmu mati kuwi iso nyafaati mbokmu begitu bayi lahir cenger tak pikir wis rampung bah penderitaan ternyata kondo. Dereng dokternya kondo monggo bu anaknya digendong dililing dokternya kondo bu dondomi dulu ya Allah ora dipati rasa net aku tau takon karo dokter pak dokter dondomi dalan bayi ini kok dipati rasa boten gus lawaran iki enek sing anyar wis ora dijahit tok lambian ngoten bah saniki dialteko ora bah sing anyar mboten niku sakniki. Pasang resleting. Sir lebar dibuka. Ngomong opo? Kuwi ora pengalaman. Apa pengalaman piye nggon boso kon pengalaman. Lho, kuwi ilmu, Det. Ilmu, Cil. Oh, ngoten. Begitu dondomi nggih ngilangke rasa lara ki mung delok bayi. Delok anake ceplus atau karo ndelok bayine. Ceplus anu, begitu meh rampung sing bosok cangkeme bapakmu. Langsung matur karo dokter. Dokter kula badhe matur. Apa meneh? Kula dingengehi titik. Ngoten e. Entek lah merongos bapakmu. Kula buka siji, buka loro kuwi jenenge wong arek nglairne. Wong lairne. Mula anake tukang kibot karo pengendangi beda. Kok saget e? Nek tukang kibot barang ngono ki tukang drum melodi buka siji buka loro. Nek tukang si anu tukang kendang mesti beda. Bukake pinten, Mbah? Buka siji jos. Kan kono lho nyapa. Ditenanan lho. Aku ki murid tenanan lak ngrungokke. Tiba jebles terus guru piye model. Maka ana istilah saiki guru kencing berdiri murid kencing berlali. Ora. Kan sakit. Guru kencing berdiri murid kencing di belakangnya. Kan makmum. Melu. Kene basa ya awakmu melu basa ora apa-apa. Ulane beda. Wit nang India karo wit gedhe nang Indonesia. Bedane napa, Mbah? Nek nang India wit gedhe ne nggo nyanyi. Nggo nyanyi. Lah wit Indonesia, Mbah? Wit Indonesia nggo ngamping. Oh iya. Oh termasuk sing diobat abet nene kok wae. Nggih. Wong kula ki latihan sabar ya wong India kok, Cil. Lah kaget. Aku mbiyen ki jaman kuliah kuwi becak 5 bulan. Aku tau becak 5 bulan tau dodolan aksesoris setahun. Dadi aja didelok Bah Kirun sakniki, aja didelok Cak Percil sakniki, Cak Kondet sakniki, aja didelok Gus Mita sakniki. Jangan dilihat hasil akhirnya tapi lihatlah prosesnya. Kula mbiyen niku tau becak 5 bulan. Kula niku latihan sabar tadi tukang becak. Tukang becak wong paling sabar sak donya le. Lah piye nunggu penumpang ra teko becake tumpaki dhewe. Sabar. Aku tahu becak ditabrak mobil aku ra nesu kok. Aku belajar karo wong India langsung aku nyanyi. Matane ngono. Ayar. Kulaan, Mbah, kulaan, Mbah. Aku kan mau kulaan untuk papat to jan. Bener dawuh Gus Miftah wong tuwa wadon kuwi rekoso. Rekoso. Nggih, nggih. Kula ana istilah perang sabil. Kuwi urung lahir cik digembol wis ngrepotne wong tuwek lanang, wong tuwek wedok. Ora usum pencit, njaluk pencit. Nggih. Ora usum apel kon golek apel. Tengah wengi sing diarani nyidam njaluk bakso. Nek ora dituruti bayine lahir ngiler. Anggonku bayi kurang ajar. Lah, ngidamen apa, Pak? nyidam ngejak ngedol omah. Bayi lahir kos Pak. Bayi bajingan ta kuwi. Asu bayi ne. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, sak darenge dilajengke selawatan riyen kok. Nggih. Purun. Lagu lawas napa lagu anyar? Durung dadi. Durung dadi. Cak Percil karo Kuntet selawatan yo. Selawatan apa le? Biasa nih. Wis siap, siap, siap. Nggih. Percil niku Percil niku jaman cek ten nggen kula, melu kula 11 taun. Nggih to, Pak. Jangkir selawat ora apal ora apike ram. Nek ka ya Rasulullah salam. Kuwi apa karepmu kuwi apa? Cangkeme karo ngene-ngene mesti hafal. Ya Rasulullah salam. Ya Rabbi asani wa ta'u. Lah mau takoni mamane. Napa angsal lagu dangdut dinggo selawat oleh asal asal wong selawat kuwi padha karo wong ngombe obat ana kalane nganggo gedang nganggo banyu nganggo degan nganggo sego sing penting iso mlebu lagu dangdut nggo selawat oleh lagu pop nggo selawat oleh jazz oleh rock sak isine oleh ra apa njaluk referensi nggih siap siap siap calurune kan selawat kelangan nggih Pak suarane apik-apik no kelangan apa nembange kelangan kelangan apa kowe masyaallah kowe aja macem-macem lho Gus Mistar aku kowe alok kelangan kelangan apa tanda-tanda iki Pak tanda-tanda iki jujur lagu niku kelangan damel selawatan ngono lho apa kowe masyaallah selawat bah niku selawat ning ngangge lirik ya wis diomong niket mau kon selawat kok malah muni kelangan Mas iki judule lho Mas judule selawat judule iki selawat lha iya kok kelangan lagune ngangge kelangan ngono lho beh selawat versi kelangan versi versi piye beh beh versi angel kowe omong karo aku kene wong pengalaman. Omong karo guru kok malah teko mobil dagelan senior. Mobil Mercy barang kowe iki selawat. Nggih, nggih, nggih. Mercy, Mercy. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Oh, wis di selawat iki. Tak mangkat sik aja gembreneng ae. Mangkat ning dine urusane rubar. Selawat iki lho. Iki rong mau urusi kabar mangkat minggat ning ndi kowe? Tanggung jawabku piye? Aja momong. Cah kok ngedek-ngedeki wong tuwa. Nggih, nggih, Pak. Aku arep mau bebani apa iki kowe? Nggih, sepuntene, Mbah, sepuntene. Mulai. Kalau tak mulai riyen. Kowe loro nyolot pager ki ilang. Mboten, mboten. Kulo temen iki. Binat rung ditampa kok. Tendo rung dibayar. Tendo barang rung bayar arep mangkat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam. Si. Tempomu kecepetan. Oh, bayaranmu ora jelas. Alon-alon. Alon-alon wae. Nyenene dung. Oke, dulunge tak gawa ya. Bah. Apa diwale aku nabuh kowe ngaji ning kene. Ampun. Nyantai, nyantai. Pun, Gus. Ampun, nyantai. Sampun. Aku kudu ngenyangi lho. Ampun, nyantai, nyantai. Aku nek adroh randang bener-bener kudu tak cekel ae lho. Ampun. Jenengan mriku mon, jenengan mriku. Bakirun iki bapake penerbang. Penerbang. Napa nggih? Adroh juara siji Madiun yo penerbange bapak iki. Ora pesawat, ora. Bapak kuwi penerbang. Mangsamu alon to dhek kowe iki ya sepel sikno lho. Ku nek wis mak dung lagek lho. Dung urung awet. Dung. Lah wong swara darbukane gak penak e, Bah. Pripun? Entek dite. Ngono kuwe swarane. Sik-sik jane. Lah sing tepung malah tun ketak mbokmu, tun ketak mbokmu. Modele kaya sepel. Iki grup ki larang. Grup anyar iki. Larang iki sing nanggap basa iki. Iki sing kuat ya mung Bupati Blitar. Ya garek niki sepakat ayo nglumpukne Pak Bupati dipanjeri sik. Ora delok wae. Pripun Mas Teh, Pak? Pak Bupati dipanjeri sih. Lho, mboten Pak Bupati sing panjeri jeneng. Kaya wong susah, kaya wong susah. Sing manjeri awake dhewe, Cek. Oh, ngoten. Biasane nek wong manjeri sok batal. Nggih. Ben gak batal Pak Bupati dipanjeri. Dipanjeri. Lah, damel resep ngoten niku pripun, Mbah? Alah, iso adol omah. Ayo, kelangan, Cak Percaya dan Kundet. Kelangan. Yuk. Ayo, Le, alon-alon, Le. Napa mam niku? Ayo. Ayo setelah imsak. Iya, yo. Yen todo kurang selawat. Uripe dadi kurang sehat. Gampang kecegur maksiat. Uripe dadi ora nikmat. Solawat, ayo solawat, Gusti Allah wae solawat, solawat, ayo solawat, malaikat wae solawat. Solawat taubat sebelum mati. Solawat ayo solawat Gusti Allah wae solawat. Solawat mati, solawat sampai mati, taubat sebelum mati. Balik. NKRI, solawat, taubat sebelum mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Mungkin oleh rapopo senajan lagu sawangan orang rapopo. Boleh. Siap. Ditinggal rabi rapopo. Ditinggal rabi. Bisa beri pun lo. Yo. Ditinggal rabi. Rapopo jo nangis. Lihat terus. Yo. Yo tinggal selawat. Aku yang opo opo bikin neh. Serang nyambung neh. Aku esok ngomong es. Nak nyanyi rapi. Selawat. Salawat. Enak lagu aja mau lagu ning go agama ora seneng. Napa? Yen liwat aku kelingan kubuk kae tau tak nggo kendaan. Kendaan karo anake Pak Bayan. Mule-mule mlentuk telung wulan. Repe iki melecehkan wanita. Pripun, Mbak? Tanpa bantal, tanpa kloso, opo-opo rating celkit. Wong cawe dok kok dilumah nih sak gon-gon. Tanpa bantal, tanpa kloso kok gelemen. Malah sing iki gaene nek ning YouTube kula setel. Pripun, Mbah? Lah, wis gak. Mbuh kula sing budhek wong umur suwidak. Cantol cawet. Cantol. Masalah cendol dawet, cendol dawet. Artikulasi bahasamu sing jelas. Cendol dawet, cendol. Cantol cawet, cantol cawet. Cendol apa? Cendol dawet pamer bojo niku lho, Pak. Pamer. Ya, saiki aja lagu ditinggal rapi versi selawat. Iki aku mau pengin ngomong karo Cak Percil, karo kanca-kanca iki. Ora apa-apa, Le. Ngaten iki. Kuwi dadi melu tren baik, tapi jangan menghilangkan substansi solawat. Solawat. Karena nadane kuwi universal. Kuwi ndelalah pas dadi nadane solawat. Siiri mau ganti ora apa-apa. Ya tabui. Tak tambahi, tak tambahi, tak tambahi. Ya. Wah, aku kok nek Gus Miftah aku sing nambahi. Lah mboten. Tak tambahi masalah kowe tenan. Sing jumlu tak dongake. Yes. Moga-moga senajan rupamu elek, insyaallah bojomu remuk, insyaallah ya. Ayo. Luwong luwong bojo elek cah tenan. Pengen duwe bojo awet ki sing elek. Lah ayu ki ra mungkin awet. Sip. Bojo ayu ki ra awet. Lah kok saged? 40 taun remuk. Lah bojo awet, bojo elek, cilik nganti tuwa elek terus awet. Mula, tapi kan mula Deni ki ya pinter milih percil. Besok tuwek nomor ya ngono kuwi wis ngono kuwi. Lho, telatenono. Ampun salah, Mbah. Wis ta bosan. Ampun salah, Mbah. Niki rupa palsu niki. Elek niki rupa palsu. Palsu. Sing asli? Lu elek. Aku ya tenan, aku ya syukur tenan, Gus. Percil entuk anak kula wedok niki tenan. Deni barang iki kok ya ora sadar aku. Ketok emben pas katarak, Mbah, ketok emben. Jabur Deni niku. Pinduk kowe kok iso gandrung percil karo percil. Kula mung anu, Mbah, istimewane ten nggo nirung. Oh. Irunge niku rak madhep mendhuwur ta kowe. Masyaallah. Bolongane niku mboten ten ngisor. Wong niku nek rendeng mboten wantun mlaku kok. Banjir. Banjir kok. Plu. Plu meler rumune. Ora apa-apa, wong pesek iki panjang umur. Amin, amin. Ambekane ngirit. Putu kula wedok lahir kulite nurun mboke. Oh, ora nurun bapakne iki. Lambene sak blalak-blalak. Irunge kok ya nurun kuwi ya. Tenan buta kok. Ketoke sing nafsu sing lanang. Atik kaya stempel keptamatan. Eh, salawat Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kromo Qurane ra diwaca salate yo ditinggal no. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepui hayo Banter ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madu ya wasial huwal turun jasa lirik asline atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih aloku remo ajur rasaku kowe kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter ya Firlana mamado ya wasi alkaroni wa siji meneh lagune wong NU, iki lagune Mbah Kerun, Gus Dur sak piturute. Ayo sing banter, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Hop hop hop hop. Geseh kekrek ndasmu. Ana Mbah Kerun ra sing sini. Ana wong sepuh kok klothak-klothak. Lah kurang bayarane kondo. Dibayar durung? Aku yo hooh. Aja ngisin-ngisini ngono kuwi ana Mbah Kerun. Ngisin-ngisini. Sing-ngisini. Pelatihe. Tak latih telung dino ki oleh-olehmu ngono kuwi. Kan Mbah Kerun malu. Malu. Dong gawa HP napa mboten? Nggih. Lampune pateni flashe diuripke. Ayo, dados. Ayo. Oke. Pak Cil, pateni Pak Cil. Lah iso mati tukang lampune tak pateni dhewe. Ayo. PLN kan mateni kok ngono. Yo, pateni ana yo lampune yo. Ben gaeng. Yo, pateni yo, ben gaeng yo. Pateni, pateni lampune timpakne. Lampu terop yo. Lampu flash dihidupkan. Heeh. Ibu-ibu sing nang HP cangkeme merenges. Ya. Semuanya diangkat, nikmatin dulu. Kurang tiga, nikmatin kabeh. Menghibur Mbah Kerun dalu menika oleh Pak Bupati. Monggo Pak Bupati ndang nanggap. Amin. Sik kono. Sing iki sing iki. Nggih niki. Sing etan iki sing etan. Lah ora iso tak gantole kene wae kene. Eh, mboten-mboten sah mboten. Dipateni larangan ya dimblekne terope yo. Ora masalah. Genahe tonge. Aku bareng ngelampu HP mekan teh kaya wong nandur brambang. Iki pateni iki pateni iki. Ojoan iki pateni. Pateni pateni. Aja yogane lho sing dipateni lampune lho ya. Yogane mbok pateni. Yogane aja dipateni. Napa? Ora pateni mati dhewe. Diangkat sing dhuwur. Engko. Digerakke mriko pundi mriko tak percil. Mriko wetan. Wetan. Kiwa tengen wetan ngulon, wetan ngulon. Wetan dulu ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu Salli wa salim daiman ala bada. Salli wa salim daiman bada. Wal ali wal ashabi man katwahada. Wal kurang banter salim wa salim da iman ala bada. Salim wa salim da iman ala bada. Wal ali wal ashabi man katwahada. Wal saben malam Jumat ahli kubur Dadroe mandek. Saleh salinda iman alamada. Allah Allah saleh salinda iman alamada. Wal ali wal ashabi man wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Mergo lambune pun mati, pengajiane pun rampung nggih. Nggih. Lanjut. Mutar iki. Los. Cangkemmu enak mong las. Ya durep kiriin, kula tak nambahi babagan Muharraman telung perkara sing digawa Kanjeng Nabi ning kota Madinah. Kamuga sing rawuh enggak beringsut tak dongake rezekine lancar. Amin. Sing kebagian kloso ora kebagian kloso insyaallah rezekine padha. Mung sing ora nganggo kloso insyaallah mulih little body. Silite gatel kelebon wedi. Apa etet etet. Kayak grup anyar lho, Pak iki, Pak. Pak Bupati kandhani, Pak. Pokoke ngundang ngeten iki barokah. Nyeneng nih wong akeh niku barokah, jamaah barokah, Gus Miftah barokah, sampean dungane seger waras Gus Miftah, panjang umur, perjuangane ke depan saya mantap untuk amin. Betengnya NKRI. Amin. Telung perkara niki napa mawon, siji begitu mlebet teng kota Madinah Kanjeng Nabi bangun masjid. Mila pelajaran pertama kula pengin sinten mawon sing rawuh dalu menika atine ta'alluq bil masajid. Pokoke krungu adzan kok masjide malah susah. Duhur krungu adzan duhur, nembe tandur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabane kuntet? Adzan meneh. Ora kena ngono, Tet. Cinta karo masjid. Soale ngeten, jenengan tak kandhani. Wong NU niku ora pede karo NU ne. Masjide rono plange. Sakniki kathah masjide wong NU diwenehi plang oleh non NU. Soale napa? Wong NU ora gelem ngopeni masjide. Wong NU niku dadi wong NU ora pede. Wong kowe mu MTA kuwi tak kandhani le. Wong loro tok wani nggih plakat 100 meter lagi MTA. Kanca-kanca LDII kuwi. PD-ne ra umum 200 meter LDII. Awake dhewe belas enggak punya rasa untuk itu. Suwe-suwe masjidmu ilang. Mila tugas pertama lanjenengan nyontok Kanjeng Nabi mang makmurke masjid. Carane pripun? Siji, golek tukang adzan sing apik. Kula iki paling ora seneng lak ning masjid sing adzan wong tuwa, umur 70 tahun. Oh, kaya Mbah Kirun jek apik suarane kowe. Ngenyek Mbah Kirun kekrek cangkemmu lho kowe. Kaya Mbah Kirun. Ngomong waton nyoto. Padahal aku ora tau adan. Adan. Dadi lha cara pengin makmurke masjid pertama kali kula delok mila jenengan pirsani. Mekah Madinah ke sing adan mesti suarane apik. Soale apa le? Lak suarane kuwi kepenak. Kuwi wong mangkat ning masjid ya seneng. Mila adik-adik sing kimcil tak kandhani, kuwi lak golek bojo, golek bocah lanang sing sregep subuhan ning masjid. Bagaimana tidak? Salat subuhnya saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Delan salat subuhe. Kono bocah lanang gelem subuhan istiqomah ning masjid kuwi pantes dadi imammu. Ngono, ning nyatane sing gelem subuhan ning masjid kuwi biasane sing tua-tua kaya mbae sing meh mati kae. Biasane, ngotene. Halo, Mbah. Kadang-kadang masjid sing adzan wong umur 75 tahun Mbah Mudin barokah, ya Allah. Allah bang. Allahu Akbar. teng mriki enten pujian apa mboten? Lagune pujian, lagu-lagu ne Wali Songo dinggo. Aja kaya wong Wahabi. Kaya lagu iki mau dinggo malam Jumat apik. Seluku-seluku batok oleh. Gundul-gundul pacul oleh. Kuwi ngandani pejabat supaya ra korupsi. Melo sesuk meneh Cak Percil kok Pak Bupati sambutan munggah panggung. Acara selanjutnya sambutan dari Pak Bupati. Langsung mau iringi le gundul-gundul pacul-cul. Gemblelengan oleh kuwi nggih pujian ya oleh kuwi ana maknane turi-turi putih oleh seluku-seluku batok oleh mila jajalan sesubuhan baratan subuh kuwi langsung pujian gundul gundul pacul-cul mesti jamae batin kayak tukang adane pekok mesti ngono kuwi oleh kuwi ora apa-apa lah pujian ki sing ngapa lah aku Cak Percil pujian nyindir jamaah kok jamaah ra gelem mangkat ning masjid mergo bondone akeh tak sindir saka masjid yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sapa kuntet sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah apa buktinya wong mati bondone ra melu bakul helm senajan tuh helmnya oke mati ndase ra helman betul ra ada aneh oh no ini ku tradisi ahlu sunnah koncoku Muhammadiyah takon alah Gus Gus Mekah Madinah ibaratan ra puji-pujian kok ngopo ning Blitar puji-pujian beda Mekah Madinah urung adan masjid wis kebak lah ning Blitar yo ngalah sing pujian cangkeme nganti dower yo ora mangkat-mangkat mila sing ngapi ayo men anake salehah tak dongake saleh-salehah amin bocah cilik diulang ngaji yen wis gedhe tak urung sapa sing ngongkon kaget aku urung dikongkon bayaranmu iki ra jelas mbok anteng kaya bakeron malu malu ngulak selawat tabuhi oh pekok kan aku kaget bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai kaya ngono yo ora mau amin ke ah telat malaikate minggat semen diamin ke ya bareng-bareng ya yang kompak ya jangan telat ya prok prok prok jadi apa ulangi bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai durung cangkem kurung rampung ngenteni aki ya baru amin oh goblok kae mau telat iki kesusu ngenteni cangkeme inyong mingkem kiai amin ulangi ya aja ke susu ya aja telat ya yang kompak ya prok prok prok jadi apa kiai kok pelawak oh. Anyar anyar percilikan mau menengah bah bono ngerekam bah oh. Sinten percilu menengah mboten pekorong ngerekam mboten apa bah niku judek kok ya iya tunggu pengeluar aku biro tenang cil tenang aku tendone keri tendone keri rapopo tenang tenang rasa mau pikir abot-abot kucing mikir berdeni pripo duit kok kene duite rumah samu po nek deni jaluk kowe ngono biar lihat terus lapor adek yang di simpenan diwi kok ngepelek nih wong wedok malah ngejak tukaran tuh sampean iki bahane iki lho iki pengen ayo tak belo iya yo ngopo duit-duit kok kono pancene kewajibanmu kok Tapi sama. Saya sepakat, Bah. Perempuan itu harus pegang uang. Istri itu harus pegang uang, megang uang suami. Wah. Karena kalau sampai suami megang uang, hati-hati, bisa untuk membahagiakan istri orang lain. Hati-hati, hati-hati. Ning kula mboten bela anak kula lanang. Mboten bae. Mboten bela percil mboten kali Deni niki wis kula sawangno kenek go tuntunan tenan. Ngalor ngidul runtang-runtung. Wingi ten toko mall nggih gocekan. Sing wedok ya digandeng dianu. Mergo sayang, Mbah. Nek diculke njupuki dagangan. Ya ngono kuwi. Timbangane dolan keremen. Tapi percil kudu pirsa, Mbah. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul. Betul. Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Istimewa. Istimewa. Hei, wong wedok ning ngono. Wong lanang kuwi di prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese apa? Diwaca angel diguwak dosa. Milolono Quran suwek disimpen, sing diwaca Quran anyar ta kanan. Ata Pak. Cocok. Ning aku ya wis rawani, Gus. Wis rawani. Kencing manis. Bah kira niku kencing manis, tegese setiap delok sing manis pengen ngencingi. Kuwi fakta. Fakta. Ayo diamin nggih. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja nggo dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja nggo dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan, waktune entek nggih nonton dagelan modar. Salatullah Salamullah, Rasulillah, Salatullah, Salamullah, Ala Yasin Habibillah, Salatullah, Salamullah, Ala Yasin Habibillah, Salu Ala Nabi Muhammad. Tukang adzan sing api, pujian yo sing api. Kula nate Yogyakarta sing pujian wong ngapak wong Tegal. Ya Allah. Umure 70 tahun ngelus dodo kula. Krungu pujiane adzan subuh, kula langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Ya Allah. Astagfirullahal ngadim. Astagfirullah. Halangadim hinallaha kapururokim. Delalah wong ngapak. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatai dosa inyong lantusane papa piyung inyong sing mangkat ning masjid sapa inyang inyong inyang inyong nomor telu golek imam sing apik kula nate Mbah ning Jakarta adzan dhewe pujian dhewe komat dhewe imami dhewe ndelalah makmume kula dhewe gawaya imame cak begitu madep ning ngarep kae ngimame aku nengok mburi langsung bengok sawu sufu fakum fis shalah luruskan dan rapatkan shofnya di dalam salat matamu aku lah aku dhewe cil tak luruske karo demit po aku ngono tak jawab sami'na wa atokna Fatihah aman begitu maca surat salah jal mangrungokke bener napa salah niki lho pentinge imam sing apik niku. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bener napa salah? Salah. Salah benere? Benere til macane tul. Mergo salah kula eleke sangka mburi. Til ngono kira. Imame ngeyel tet. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku saya banter. tul. Tul aku til. Ngeyel. Sing nomor telu baru bener. Inna angzalna fi lailatul qadar. Bener, aku ngurus dodo. Alhamdulillah. Diteruske, salah meneh. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Padahal sing kedua sing bener, tul macane til. Mergo salah tak elike tul aku. Imame senior ngeyel. Ulangi maning. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Aku langsung bengok. Tul. Akhirnya sing nomor telu bener. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Begitu ayat ketiga imame galau. Sing bener til apa tul? Tul til. Til tul. Ning ngomburi takon piye bro? Sholat kok takon iki piye? Mila golek imam, imam niku syaraté fasih. Fasih niku artine loro. Fasih niku siji, baik bacaannya. Fasih yang kedua itu adalah nyambung karo karepe jamaah. Tegese napa? Ngerti bar ngisak ana pengajian ngene cak percil lak ngimami ya ora usah suwe-suwe. Bar ngisak ana pengajian karo bakrun mlebar Fatihah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Imame kundet tancok, tancok. Kuwi jenenge ora nyambung karo karepe jamaah. Sing lucu bah ning Wonogiri. Imame iki lucu. Maca Fatihah dalam salat iku hukume napa? Wajib. Menawi salat pendek bar Fatihah hukume sunah. Niki ana imame lucu, Jumatan. Allahu akbar. Kul ya ayyuhal kafirun. Makmum bengok lanang to. Lah wong lanang nganggo kalimat tasbih subhanallah. Lah wong wedok tepuk tangan. Tepuk tangane pripun, Bu? Niku tepuk pramuka. Tepuk tangan ini ku punggung tangan kiri ketemu dengan epek-epek tangan kanan. Secara fikih utawa tepuk paha. Tapi ingat, pahane dhewe. Aja kancane. Ngono ora rampung kok malah. Niki Jumatan. Lanang kabeh tasbih. Kul ya ayyuhal kafirun. Makmume bengok. Subhanallah. Imame budrek. Salahku nang ndi? Dipikir kurang fasih. Fasih-fasih ke. Kul. Ya ayyuhal kafirun. Makmum saya kenceng. Subhanallah. Saya mumet ndak sih. Rambutnya langsung abang kaya percil yang ada nih. Umup ndak sih. Ulangi fasih-fasih ke meneh. Qul. Ya ayyuhal kafirun. Makmum buri imam bengok banter banget. Pateka. Sing bengok pateka batal mboten? Batal, bukan bacaan salat kok. Sandinge percil kondo. Ora kena ngomong. Batal wecil. Sampinge Mbah Kirun. Malah ngomong dhewe. Untung aku ora ngomong, Dik. Batal kabeh. Mila gula imam sing ngambi. Lah masjid-masjid di Indonesia itu wabil khusus masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah kaya awake dhewe niku lali makmurke masjid. Saniki oke wong berbondong-bondong bangun masjid tapi ra iso makmurke masjid. Apa ora kelingan jaman Kanjeng Nabi niku gawe masjid rekoso. Masjid jaman biyen kita kandhani le urung ana gendeng, urung ana tembok, urung ana mester. Mila napa wong biyen niku lak salat bathuke ireng, soale sujude langsung ning tanah kena pasir, kena watu, kena krikil. Lawang saiki pester, keramik, karpet, sajadah, serban. Kemungkinan ireng niku kecil. Tonggoku bathuke ireng ora mergo sujud, mergo dikeplaki bojone. Malah kuntet sarai ireng kabeh. Mila kadang-kadang pemahamane wong sakniki niku lho nggih. Saklek. Ngopo budaya Arab prana puji-pujian wong saiki kok puji-pujian? Awakmu radong. Kalimate lak jelas, perintah Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Salah siji selawatane cara wong NU barat dan ngenteni komat. Niku sing diarani Islam Nusantara, Islam dengan karakteristik Indonesia. Dadi wong saiki mung delok wadah ra delok isi. Contohnya, sedekah bumi bid'ah ya matamu. Sedekah bumi bid'ah, percil kundet bakalan nguntal opo. Ora ono sing nanggap. Sedekah bumi niku matur nuwun karo pangeran atas bumi yang sudah dianugerahkan. Bentuke napa? Bentuke sedekah bumi aja mok delok wadahe tapi deloken isine. Ana pengajian, ana wayangan. Wayangan niate apa? Nguri-nguri budaya. Saiki apa-apa ra oleh. Sawalan ra oleh. Zaman Kanjeng Nabi ra ono. Berarti ra padha karo Kanjeng Nabi. Kowe tak kandhani cah jomblo. Lah apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi. Kowe umur 30 tahun rong rabi, kowe berarti bid'ah tur mesake. Soale Kanjeng Nabi rabine umur 20 tahun. Kok 30 tahun kowe rong rabi berarti bid'ah. Lah kon padha karo Kanjeng Nabi, kuntet samodare ra kuat rabi. Mas kawine Kanjeng Nabi nglamar Siti Khadijah napa Mas Kuntet? 20 ekor unta. Sa unta iki padha karo 20 juta. Berarti mas kawine Kanjeng Nabi nglamar Siti Khadijah pinten? 400 juta. Bocah kene, alah ngentos ra rabi samodare. Kuntet 20 ekor. Apa? Tengu. Lah pemahaman ngoten niki sing iso paham niku namung kiai-kiai ahlu sunnah. Kula wingi teng Aljazair. Kula takon, ada enggak Islam dengan karakteristik Aljazair? Ada, Gus. Napa niku? Wong Aljazair wedok niku mripate ditutup nganggo burqa sing ketok matane mung siji tok. Tutupe warnane putih. Kula ora iso ngenyek wong niku budayane wong Aljazair kok. Nggih napa mboten? Begitu mlebu Indonesia duwe budaya dhewe. Sing dinggo kaya bakiran niku jenenge songkok, niku budayane wong Indonesia, tapi ingat songkok niku mboten songkok Islam tapi songkok nasional. Mila senajan to wong Kristen oleh nganggo songkok, kula nganggo blangkon kok dilokke kiai kok blangkonan. Lah urusanmu apa? Aku tuku blangkon yo dhuwit-dhuwitku dhewe, sing tak wadai yo ndas-ndasku dhewe. Urusanmu apa? Blangkonku caklak ning Mekah kondang. Celuk wong Arab Taal. Mahada kula jawab apa bahasa Arabe blangkon nang akhire kula jawab hada blangkon ngono doa kon meneh mahua blangkon blangkon ki apa mumet ndasku akhire tak jawab ina uroksi wadai endas akhire blangkon kula dijaluk Pak diombang ambung yo kecutok goblok aku ora tau ngambung kok akhire takoni niki wa mahada pentolan niki lho oh makon wa mahada ahada bom matamu kuya aku ngono hada mondolan kabeh wong duwe budaya dhewe-dhewe le aku dadi kelingan kula wingi bareng islamke tiyang Australia namine Antonio Scodori malah kaya iwak to kuwi kula niku bareng islamke Mas Deddy Corbuzier meh bendina kula ngislamke wong ben malam minggu paing ning pondok niku minimal wong 5 wong 5 wong 5 wong 5 kula islamke lho ana wong Australia islam teng pondok kula to Bu. Kula suguh macem-macem ra dipangan bojo kula jengkel nggodhok telo masak sayur bung mangan sayur bung cangkeme doyan langsung takon what is this iki apa tak buka kamuse to cak wah oh, ora ono aku akhire kula jawab this is a bung tadi kata dae takon meneh what is the meaning of bung bung itu apa kula jawab bung is the young bamboo bung itu adalah bambu muda jawab tet Subhanallah amazing bambu muda saja enaknya kayak gini apalagi yang tua. Cangkemmu aku. Anyar. Maka semarak Muharram seperti ini nyuwun sewu. Kita jadi ingat Rasulullah membangun masjid, beliau memuliakan masjid. Kula ajak Bapak Ibu nggih mulyake masjid sareng-sareng. Amin Allahumma amin. Sampun jam 14:30 pengajianipun rampung alhamdulillahirabbil alamin. Kula pun kesel, kula ajeng teng Jember. Insyaallah sebentar lagi 4 sekawan akan diundang oleh Pak Bupati. Amin. Kok nganti bupatine lali biasane udunen biasane. Kula ne meling ten caluru niku. Nggih. Niku aku statarimu yo beda karo caluru kuwi. Apa iki nggih rego dhewe? Oh iya. Aja gelem lho menek melok manajemen iki. Wah, mesti kisruh banget. Apa iki 7.5an ku. Apa iki nggae tarif dhewe. Pokoknya nek Pak Bupati nanggap caluru tok ki. Oh, berarti hati-hati. Unjuk rasa. Unjuk rasa. Berarti ada di fitnah. Tak santet wetenge tak leboni radio. Ya, ampun kondur riyin. Donga bareng kali Gus Miftah, nggih. Eh, donga sik rek. Donga riyin, donga riyin. Semuanya berdiri, kita akan menyanyikan selawat Hasbi Robbi dan Indonesia Raya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngatur sedaya. Monggo Pak Bupati mriki, Pak Bupati. Pak Bupati. Selawat Hasbi Robbi kaping 3 Indonesia Raya ndonga, kemudian saya minta Fatihah untuk Indonesia, iya kana butuh wa iya kana stain dipun ambali kaping 11. Eh, sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Robbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi la ilaha illallah la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi Indonesia Raya dua Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya merdeka merdeka merdeka merdeka sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Maha penyayang, Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah kami bangsa Indonesia bangsa yang akur, ya Allah. Jadikanlah kami bangsa Indonesia bangsa yang damai, ya Allah. Jadikanlah kami bangsa Indonesia bangsa yang rukun, ya Allah. Sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan semua yang ada di dalamnya, ya Allah, saling menghormati antara satu dan yang lainnya, ya Allah. Menjaga toleransi antara satu dan yang lainnya, ya Allah. Sehingga negara ini menjadi negara yang aman, sehingga negara ini menjadi negara yang adil, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni semua kami yang hadir, ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami, ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami, ya Allah. Ampuni segala kemaksiatan kami, ya Allah. Ampuni segala kemungkaran kami, ya Allah. Bisa jadi, ya Allah, dosa kami sebesar kapal, tapi kami meyakini ampunanmu lebih luas daripada lautan, ya Allah. Untuk itu ampuni kami semua, ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Siapapun yang hadir malam hari ini, ya Allah, dalam keadaan sakit, engkau angkat segala penyakitnya, ya Allah. Amin. Siapapun yang hadir, ya Allah, mempunyai hajat dan cita-cita yang belum terkabulkan, ya Allah, kami mohonkan kepada-Mu, ya Allah. Kabulkanlah hajat kami, kabulkanlah cita-cita kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permintaan kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, ya Allah, sekembalinya dari tempat ini engkau bahagiakan, ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini, ya Allah, dengan berbagai masalah yang dihadapi, ya Allah, kami mohonkan kepada-Mu, ya Allah, berikan kepada kami solusi dan jalan keluarnya, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah, kebaikan di dunia ini, ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan satu saat nanti, ya Allah, ketika engkau berkenan memanggil kami, ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, sarang-sarang, la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wakhtim lana min qabil khair wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, sarang-sarang, matine selamat, uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, matine selamat, ya Allah. Uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, hayatus salam, maudus salam, hayatus salam, mautus salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, ya Allah. Hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kita semuanya dan untuk Indonesia ala hadiniyah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah adi caw sampun karakit saged akan dilancarkan sar menawa sampun dipun dawasaken mugi kula sami saged nindakaken.